Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di masa zaman fitnah. Di majlis yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini menjadi hati yang hidup, jangan seperti bagaimana hati-hati yang dimiliki oleh orang-orang para pendosa. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan, "Kama annahu la hayatu lil ardi illa bil matar, fa kadzalika la hayatu lil qalbi illa bil 'ilmi." Seperti bagaimana tidak ada kehidupan bagi muka bumi, bagi tanah, kecuali ketika bagaimana Allah memberikan rezeki berupa hujan. Maka demikian pula, tidak akan pernah ada sebuah kehidupan di dalam hati seseorang sehingga apa? Sehingga Allah berikan rezeki berupa ilmu kepada dirinya. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, alaihi barakumullah, ilmu yang Allah berikan kepada seorang adalah tanda Allah mencintai kita. Ilmu yang mana ilmu tersebut menghamparkan kepada kita sesuatu yang menjadikan pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pembeda antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Pembeda antara petunjuk Allah dan petunjuk syaitan. Ibn Abbas menyebutkan, sayati zaman, sayati ala nasi zaman. Akan ada sebuah zaman, sebuah masa yang mana apa? Yakunu himmatu ahaduhum, yang mana keinginan terbesar di zaman tersebut manusia-manusianya adalah apa? Batnuhu, adalah perutnya. Mereka menginginkan, mencari, bersemangat dalam masalah urusan perut. Ini datang zaman. Wadinu hawahu, dan agama mereka adalah apa? Hawa nafsunya. Jadi agamanya bukan Islam, agamanya bukan wahyu, agamanya bukan bersumber pada Al-Quran atau As-Sunnah, tetapi agamanya adalah agama yang berasal dari hawa nafsunya. Wasaifuhu lisanuhu, dan pedangnya adalah apa? Lisannya. Pedangnya adalah apa? Lisannya. Maka hati-hati ini. Ya. Jangan sampai lisan kita melebihi tajamnya pedang. Makanya banyak tali silaturahmi yang putus itu karena lisan. Banyak manusia yang Allah lemparkan mereka ke neraka karena lisan. Banyak yang hilang keberkahan ilmunya karena lisan. Banyak dicatatkan sebagai pendosa karena lisan. Dan banyak seseorang jatuh ke kafiran, kekufuran, bahkan murtad dari Islam itu karena lisan. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jamaah kaum muslimin, ahli barakumullah. Sungguh Nabi adalah seorang Nabi yang ma'sum, yang mengambarkan kepada kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang Nabi ucapkan dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah sebuah hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan 15 abad sebelum kita lahir. Nabi mengabarkan bahwasanya umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan di antara yang 73 ini, wahidatun najiyah. Yang pertama atau yang selamat itu hanyalah satu. yang mana dia akan menjadi pengisi surga Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi, yang mana jamaah kaum muslimin alaihi barakumullah, mereka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari api neraka yang membara. Oleh karena itu tidak ada sebuah keraguan. Yang dimaksud dalam kelompok yang selamat ini adalah al-firqatun najiyah, ada ahli sunnah wal jamaah. Jamaah kaum muslimin alaihi barakumullah, oleh karena itu ketika bagaimana seseorang Allah telah berikan dia mengenal sunnah, mengenal Islam, maka tidak ada sebuah kebaikan yang melebihi sunnah dan Islam. Dan sungguh masadir atau masdar-masdar talaqqi ahli sunnah wal jamaah itu adalah maksum. Ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian adzikra wa inna lahu lahafidun, dan kami telah menjaganya. Maksudnya jamaah kaum muslimin alaihi barakumullah, maksudnya Allah menjaga seluruh petunjuk bagaimana seorang itu bisa selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menjaga sesuatu yang bisa menunjukkan kepada seseorang apa-apa saja yang bisa mencelakakannya kelak di akhirat. Maka pantas Allah mengabarkan, mengatakan dalam surat Yunus ayat 57, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu bifadlillahi, karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah, wa bidzalika falyafrahu, maka karena itu kalian bergembiralah. Huwa khairun, itu adalah sesuatu yang paling baik, mimma yajma'un, yang Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan pada diri kalian. Maksudnya apa? Tadi seperti apa yang saya sebutkan, Ibnu Abbas pernah memberikan sebuah analogi tentang masalah kesempurnaan Islam dan tentang masalah hati. Beliau menyebutkan jamaah kaum muslimin alaihi barakumullah, hati itu bagaikan gelas. Hati bagaikan gelas. Dan sempurnanya hati atau sempurnanya apa? Agama itu ketika bagaimana gelas tersebut terpenuhi dengan isinya. Bisa jadi itu air. Ketika ditumpahkan ke dalamnya sesuatu hal yang lain, padahal di dalam gelas ini sudah ada, padahal di hati itu sudah ada as-sunnah sama Islam, kemudian ditumpahkan yang lain, maka apa yang terjadi? Maka dia akan menumpahkan isinya. Kalau yang banyak yang dimasukkan itu adalah selain yang Al-Quran, apa namanya, as-sunnah dan Islam, maka semuanya akan keluar. Maka Islamnya akan keluar digantikan dengan hal yang baru yang ditumpahkan tadi. Islam juga demikian, ketika Islam sudah sempurna, itu bagaikan gelas yang berisi air yang sudah penuh. Kalau diisi sesuatu hal yang baru, maka dia akan tumpah dari diri seseorang. Artinya tidak akan pernah tersisa Islam tersebut. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan, Qul bifadlillah, katakanlah itu karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala, berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat karunia berarti bukan karena usaha kita. Bapak istiqomah di atas sunnah sampai hari ini, itu bukan bapak karena sering sering kajian, itu karena karunia Allah. Oh Ustaz, berarti kekajiannya gak mesti ada terus. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Karena ahli sunnah itu punya asbab. Nanti dijelaskan di poin-poin tertentu tentang masalah apa ciri khas di bab ini insya Allah. Ciri ahli sunnah masalah takdir. Nah, ahli sunnah ada bab khairiyah, ikhtiar, ikhtiari. Nah, kalian sebutkan. Kenapa kita katakan hal tadi jemaah kaum muslimin, ahli barakumullah? Karena sungguh tidak ada satupun seseorang yang mampu mendapatkan sunnah Allah, nikmat sunnah Allah atau nikmat Islam, kecuali itu Allah memang menginginkan kebaikan pada dirinya. Jadi bukan karena usaha antum, bukan karena usaha saya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan bukan karena Allah, maka saya bisa jadi pada saat ini, pagi kali ini, kita tidak akan pernah ada di majlis ini. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, qaddart aqwalu salaf ala anna fadlal fadlallahi wa rahmatihi al-islam wa sunnah. Beliau mengatakan, sesungguhnya telah banyak perkataan para ulama salaf yang menyebutkan bahwasanya karunia Allah itu yang dalam ayat tadi yang dimaksud adalah Islam dan as-sunnah. Karena apa? Karena Islam dan sunnah ini ya, keduanya bisa menghidupkan hati yang menjadikan hati tersebut menjadi gembira. Bahkan semakin dia mengenal sunnah, kata beliau, semakin dia mengenal Islam, maka asyadu farhan, maka dia akan semakin merasa bergembira, merasa senang dengan Allah memberikan ya as-sunnah dan Islam pada dirinya. Hatta innal qalba idza bash wa ruha sunnah liyarqadul farhan. Hatta sehingga datanglah hati tersebut ya. Hati tersebut didatangkan ruh-ruh yang mana ruh tersebut dia semakin mencintai sunnah, petunjuk Allah, petunjuk Nabi yang mulia salam, maka dia pun seakan-akan tidak ingin berpisah dari apa namanya dari sunnah tersebut sampai dia bergembira. Artinya apa? Ini bisa dikatakan ada mafhum mukhalafah. Ketika bagaimana seseorang tersebut merasa sedih beragama Islam, ketika seorang itu merasa khawatir dengan dia memeluk Islam atau memeluk sunnah, sesungguhnya apa? Dia belum benar dakik, belum benar mendalam dia mengenal sunnah Nabi yang mulia SAW. Jadi kalau sudah mengenal sunnah sampai dalam, maka akan ada rasa bergembira, bukan malah sebaliknya. Karena apa? Karena as-sunnah ini menjaga atau Allah menjaga dengannya dari sesuatu hal yang membahayakannya. Wababuhu a'dham, dan pintu-pintunya itulah sangat mulia. Alladzi man dakhalahu kana ilallahi minal wasil. Sesungguhnya pintu sunnah ini Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi orang-orang yang apabila dia masuk, maka dia pun akan mengantarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqumu bi ahliha wa in qalat bihim mim a'malahum. Maka apabila misalkan dia jemaah kaum muslimin ahli barakumullah menegakkan sunnah ini, maka sungguhnya Allah akan memberikan istiqomahan dalam melaksanakan amalnya. Maka sejelek-jeleknya manusia, kata Imam Ibnu Qayyim ya, sebelumnya, sebagus-bagusnya manusia adalah mereka ahlus sunnah. Ketika bagaimana Allah mengabarkan wajah-wajah nanti di hari kiamat, wajah-wajah ahlul bid'ah, mereka akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan wajah mereka menjadi wajah yang sangat hitam, wajah yang sangat hitam kelam. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari tersebut Allah akan menjadikan cerah, putih bersih wajah-wajah Dan Allah di antara akan menjadikan sebagian di antara mereka wajah mereka menjadi hitam kelam. Kata Ibnu Abbas mengatakan, tabyadu wujuh al-sunnah, dan yang lain hitam itu adalah al-bid'ah wa tafarruq. Jadi orang nanti Ustaz Abdi Rumaus misalnya, sami Abdi Gepa raraya Abdi tersepertos raraya orang bule bodasna untuk kacida gitu nya. Apakah ini akan otomatis? Ya kalau melihat zahir hadis ini akan berubah. Tapi andaikan ya, meskipun dalam keadaan dunia kulitnya itu seputih melebihi kulit putihnya kapur misalkan, tapi dia memeluk hal yang beda sampai dia wafat sampai hari kiamat, maka apa akan Allah Subhanahu wa taala jadikan wajahnya itu hitam kelam. Hitam apa? Hitam kelam, luar biasa. Nah, makanya jamaah kaum muslimin, kenapa Allah selalu menggambarkan ya, pengisi-pengisi surga itu dengan mereka apabila laki-lakinya laki-laki yang tampan, apabila perempuannya adalah perempuan yang sangat cantik. Karena apa? Allah akan rubah. Allah akan apa? Rubah. Rubah apanya tadi? Rubah. Andaikan dia memiliki kekurangan, maka akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Andaikan dia memiliki kulit yang ya tadi ya tidak terang, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kulitnya, wajahnya, terutama di sini wajahnya itu adalah terang, cerah, sehingga apabila orang melihatnya pun akan apa namanya akan menyenanginya. Nah ini keutamaan sunnah. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, di zaman, di akhir zaman ini ya, di zaman Imam Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Mubarak pernah berkata kepada seseorang yang dia ya, meminta nasihat kepadanya. Karena sunnah itu asing. Mungkin materinya sering diulang-ulang, tapi saya rasa perlu diulang kembali karena sebuah pengulangan dan ruqyah. Ibnu Mubarak mengatakan, wa'lam akhi annal mauta karamah. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kematian itu adalah karamah li kulli muslim, bagi setiap muslim. Ketika bagaimana laqiyallah ala sunnah, yang mana dengannya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan sunnah, dalam keadaan dia berada pada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karamah. Masih ingat, karamah itu ada terbagi menjadi dua, apa saja? Saya tanya. Saya pernah menyampaikan di sini, saya rasa Ustaz Nuruddin juga di bab-bab tertentu sudah ya rasanya. Mungkin ada yang tahu, karamah itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Ya. Ustaz Suryana mungkin sudah lewat Ustaz Suryana, tidak tahu ya. Saya sudah menyampaikan juga masalah ini. Apa? Ada karomah diniyah, ada karomah kauniyah. Ada karomah apa? Diniyah, ada karomah kauniyah. Saya tanya, siapa yang bisa memberikan contoh kepastian bala-bala hiji? Kauniyah apa? Karomah kauniyah. Contohnya apa? Contohnya, tidak usah takut Pak, nggak apa-apa, benar pasihan lontong lah itu. Ayah nu bade, ibu atau bade ibu, karomah kauniyah kenaonnya? Siap Pak. Iya, misalkan seseorang bisa terbang dengan syarat dia istiqomah di atas sunnah ya, bukan karena sihir. Misalkan karomah ketika bagaimana Imam Bukhari dilahirkan dalam keadaan buta, ya. Kemudian Allah memberikan penglihatan kepadanya. Kemudian karomah yang Allah berikan kepada Khalid bin Walid, yang mana Khalid diracuni oleh orang Persia. Tapi Khalid bin Walid apa? Tidak wafat. itu karomah kauniyah. Kalau karomah diniyah apa? Istiqomah. Karomah diniyah adalah apa? Istiqomah di atas petunjuk Allah, di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu karomah. Jadi karomah itu bukan hanya sekedar apa yang ya dikabarkan tadi bisa berjalan di atas air. Bukan itu saja, karena itu tidak aneh. Dia beliau mengatakan jemaah kaum muslimin, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ilallahi nashku. Kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mengadu. Jadi habul ikhwah, yang mana telah berkurangnya saudara-saudara dari ahlu sunnah, waqilatul awan wa dhuhrul bid'ah, dan sedikitnya ya orang-orang yang memberikan perlindungan dan telah tampaknya kebidahan. Min dhihabil ulama ahli sunnah, dari telah wafatnya ulama-ulama ahlu sunnah. Nah, ini jemaah kaum muslimin, ini perkataan Imam Ibn Mubarak. Imam Ibn Mubarak ini ulama yang ya yang ada pada kurun ketiga. Kurun ketiga Imam Ibn Mubarak. Sekarang kurun berapa? Abad keberapa? Abad ke-15. Betul ya? Abad ke-15. Berarti pada zaman Imam Ibn Mubarak saja, Imam Ibn Mubarak mengatakan demikian. Kenapa? Karena di zaman itu adalah orang-orang yang mulai membuat kebidahan terhadap agama. Di dalam ilmu hadis dikenal ada yang namanya istilah hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, istilah hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir sebelumnya, ada yang tahu apa maksudnya? Banyak yang meriwayatkannya dalam setiap tabaqat ya. Ya, sampai akhirnya itu hadis mutawatir. Hadis ahad yang meriwayatkannya bisa seorang ya, sampai atau lebih dari satu orang, bisa dua, bisa tiga, dan setiap tabaqat itu ya ya sedikit gitu yang meriwayatkannya sampai tidak masuk ke derajat mutawatir. Harus tahu para ulama hadis mengatakan ya, bagaimana sejarah terjadinya hadis mutawatir atau hadis ahad. Para ulama mengatakan itu adalah syai'ul apa, sesuatu hal yang baru, muhdats. Maksud dalam segi lugah, sesuatu hal yang baru, istilah hadis mutawatir, hadis ahad itu sesuatu yang baru, muhdats. Kenapa ada hadis apa istilah ini mutawatir dan hadis ahad? Karena apa? Ketika itu ada manusia-manusia yang tidak meyakini tentang masalah akidah yang hanya diriwayatkan satu orang. Di antaranya mereka yang berakidah Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah tidak percaya. Itu di zaman apa namanya? Kurun kedua. Kurun kedua tampaknya. Kurun kedua. Ya, kurun kedua atau menjelang ketiga. Maka muncullah para ulama hadis seperti Imam Az-Zuhri. Ini dikatakan sebagai imamnya ahli hadis zaman Khalifah Muawiyah. Ini jamaah kaum muslimin, alaihi barakumullah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sungguh tidak ada satupun alasan untuk kita kecuali kita harus lebih mempelajari sunnah itu sampai mendalam. Karena apa? Karena sesungguhnya Islam ini akan diurai oleh orang per orang ya, karena kebodohan dan kejahilannya. Sedikit demi sedikit hilang ya. Nah, maksud ilmu hadis tadi ya, hadis mutawatir, hadis ahad ya. Oh, berarti kan itu tadi perkara muhdas, itu bid'ah dong. Kalau secara lugah iya, tapi secara istilah bukan. Itu namanya istiqra. Ada sesuatu hal yang itu bukan di zaman Nabi, tidak ada. Di zaman Nabi apa? Tidak ada. Hanya ada kaidah-kaidahnya. Tapi kalau sesuatu kemaslahatan yang besar, maka itu ada. Itu berupa apa? Bisa istishab istilahnya. Istishab dalam ilmu usul fiqh. Ada istilah istishab, ya. Ada istilah apa? Istiqra, ya. Ini adalah istilah-istilah yang harus dipahami ketika ada sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi. Tapi itu menjadikan sesuatu hal yang memang harus ada karena kemaslahatan untuk menjaga agama. Istishab, istiqra itu luar biasa, itu harus tahu kita. Sehingga naon? Sehingga tidak gampang juga ketika kita baru tahu sesuatu hal tentang masalah sunnah, kemudian kita mengatakan kepada yang lain yang berlainan, maka itu bid'ah itu. Wah, iya mah. Murtad dia. Ustaz detina sunnah murtad dia. Misal, ya. Maka apa ini? Ini keliru ya. Ya, belajar. Terus dan belajar. Sama seperti saya juga harus belajar. Saya tidak mentazkiyah diri sendiri, ya, saya harus belajar. Nah. Jamaah kaum muslimin, ahli barakumullah. Sufyan, ya, berkata kepada Yusuf bin Asbab di zaman. Sufyan berkata kepada Yusuf bin Asbab. Ini Sufyan seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri maksudnya. Dan Yusuf bin Asbab ini juga adalah seorang ulama. Dan seingat saya Yusuf bin Asbab ini adalah perawi istiqoh. Yusuf bin Asbab ini perawi istiqoh. Ketika Yusuf bin Asbab itu mau mengadakan rihlah untuk mencari hadis, rihlah untuk mencari ilmu, maka Sufyan berkata kepada Yusuf, Yusuf, wahai Yusuf, idza balagaka an rajulin bil masyriq, andaikan engkau ya datang ke sebuah tempat di masyriq dan engkau mendapatkan seorang laki-laki, annahu sahibu sunnah, dan dia adalah seorang sunnah, fab'ats ilaihi bisalam, maka sampaikan kepadanya salam dariku, katakan kepada ada salam dariku kepadanya. Wa idza balagha akhar, apabila engkau sampai kepada sebuah tempat yang lain, bil maghrib, di maghrib, ana usaybu sunnah, dan engkau pastikan dia ada seorang ahli sunnah, fab'ats ilaihi bisalam, maka sampaikanlah salam dariku kepadanya. Faqad qala ahlu sunnah wal jamaah, kata beliau, kata Sufyan, maka sungguh telah sedikit sekali orang dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, ketika bagaimana ada sebuah syair di kalangan orang Arab, dan saya pernah menyampaikan di majlis ini, kullu man yad'i waslan bi laila walakinna laila tunkiru bidzak, sungguh banyak laki-laki ya yang dia mengatakan saya adalah kekasihnya Laila, tetapi ketika Laila ditanya apakah engkau adalah kekasihnya, ternyata kenal saja tidak, dia saya ini menolaknya. Jadi zaman dulu Pak, ada seorang perempuan di zaman jahiliyah ya, itu namanya Laila. Ayah dia namanya Ibu Laila. Jadi ibu teh kapungkur teh teteh ibu diperebutkan. Nah, jadi dari dulu Laila itu diperebutkan. Nah, makanya lamun ayah bapak ada putri namanya Laila, sehingga diperebutkan. Laila itu segala dilahirkan dina waktu suanginya kan Lail. Ya Laila. Dulu itu ada di zaman dahulu ya seorang perempuan yang bernama Laila. Sampai-sampai ya kecantikan Laila ini dari ujung barat sampai ujung timur itu tersohor. Dan tidak ada satupun seorang laki-laki dari muda sampai tua itu apa menginginkan supaya dia memiliki alaqah dengannya. Terlebih lagi itu adalah kekasihnya. Maka setiap laki-laki mengatakan, saya itu kekasih Laila. Ketika ada orang bertanya, tahu siapa Laila? Siapa kekasih saya? Masya Allah. Yeah. Itu ada. Makanya, siapa yang suka mengaku demikian, rata-rata pemegat. Ini sejarah ya zaman dulu. Jadi yang suka menisbatkan diri apabila ada seorang, terlebih lagi seorang perempuan yang itu cantik, maka dia mengatakan dia itu kekasih saya. Makanya anak Nabi Adam, anak Nabi Adam ya, itu berkelahi karena siapa? Perempuan. Betul tidak? Karena kecantikan perempuan. Siapa anak Nabi Adam yang berkelahi tersebut sampai wafat? Qabil dan Habil. Itu adil lanjut teh. Perempu apa namanya? Berkelahi sampai wafat memperebutkan seorang perempuan, terlebih lagi lamun batur. Maka tong aneh ya. Kade tah, maka Nabi dia jangan yang oge emutan kanggo para sepuh ya. Lamun ngagaduhan murang kali pamegat, nu ka hiji pamegat, nu kadua pamegat tah kadah ngemut. Nya. Kamaslahatanna kumaha tah? Nu ka hiji lah, nu kadua heula. Kitu nya. Kade tah, Pak. Nah. Jemaah kaum muslimin, ahli barakumullah. Kemudian ada pertanyaan, kalau seperti itu apa sunnah tersebut? Ya, supaya paham. Kita mau murojaah di akhir tahun ini, murojaah apa sunnah tersebut? Ada yang tahu? Sunnah itu apa? Sesuatu, segala sesuatu yang dibahaskan kepada Rasul. Nah, secara mudahnya demikian. Dari apa? Berupa apa? Perbuatan, perkataan, ya. Nah, kemudian apa? Berupa akidah dan berupa apa? Ibadah. Puntanya ditaros, ya, mah tersarah apa sadayana? Maka naros abdi. Sunnah yang berupa apa? Takrir. Nabi apa contohnya? Nabi tidak melaksanakannya, tapi itu dikatakan sunnah. Hah? Syukril wudu. Terus? Bukan itu mah. Nabi ini melaksanakannya juga. Tapi memang tidak apa namanya? Kontinu. Itu mah bukan ini. Ini mah Nabi tidak melaksanakannya sama sekali. Tapi itu sunnah. Hah? 90. Oh iya, betul. Puasa 9-10 ya. Nah. Berapa lagi? Tarawih. Pelaksanaan. Nabi melaksanakan 3 hari. Hanya enggak sebulan, hanya 3 hari. Mungkin ada yang ingin memberikan contoh? Dan masa taslami makanan apa sabdi? Mendawamkan sholat duha. Nabi tidak melaksanakan mendawamkan sholat duha. Sholat duha hanya dilaksanakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi tidak melaksanakan mendawamkan sholat duha, tidak. Nah. Adapun jamaah kaum muslimin, yang dimaksud di sini, saya tidak ingin memperpanjang. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, as-sunnah itu adalah thariqur rasul. Ada ya metode beragama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi berupa itu bisa ucapan, bisa perbuatan dan bisa aqaid. Ya, berupa apa? Aqaid. Akidah. Akidah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini versi Imam Ibnu Taimiyah. Sebagai contohnya dalam masalah apa? Jamaah kaum muslimin, fal aqwal, contoh sunnah dalam aqwal adalah adzkar wa tasbihat al-ma'surah. Ada zikir-zikir dan tasbih-tasbih ya, yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Contoh ada ini banyak seperti di kalangan sufi tasawuf. Ketika seorang pemimpinnya bermimpi dia. Kemudian dia bermimpi bahwasanya ba'da maghrib harus dibacakan tasbih sebanyak 1000 kali. Disampaikan kepada pengikutnya. Saya telah bermimpi bahwasanya saya menerima wahyu dari Allah atau Nabi memerintahkan kepada saya adalah apa? untuk membacakan tasbih selama sebanyak 1000 kali, maka apa dikatakan sebagai sunnah? Tidak. Ini tidak dikatakan sebagai sunnah. Lafadznya benar, subhanallah, tapi ada batas 1000 kali, maka itu bukan sebagai sunnah, itu adalah bid'ah. Karena sunnah ini andaikan itu ada batasan, maka telah disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita memberikan batasan tertentu, jemaah kaum muslimin, memberikan batasan tertentu akan sebuah ibadah, hatta itu zikir yang tadinya itu bebas hitungannya misalkan, kemudian kita memberikan batasan akan sebuah hitungan, misalkan 1000, 10.000, maka itu jadi bid'ah. Maka itu jadi apa? Sesuatu hal yang bid'ah, tidak sunnah lagi. Kalau menentukan bilangan. Contoh yang lain dalam menentukan istikharah. Istikharah di antara manusia ada yang mengatakan salat dulu 2 rakaat, kemudian berdoa istikharah am istighfiruka bi ilmika bika akhirna, terus itu muka Al-Qur'an, bebas buka Al-Qur'an, pilih di antara halaman tersebut mana yang paling banyak huruf kha atau huruf sya. Kha ta khair, sya ta syarrun. Kha ta khair khair ta sae, syarrun ta goreng gitu. Mana lo nulawi sae? Kha atau napi sya. Kalau kha berarti yang di sini itu baik. Kalau yang keluarnya banyaknya sya itu berarti apa? Jelek. Maka apa itu? Itu adalah bid'ah. Non bedana atau jeng tatoyur. Ketika orang jahiliyah makan pakai burung, betul tidak? Lamun ka katuhu berarti beruntung, lamun ka kenca berarti balai. Sama seperti orang jahiliyah. Kumasad lamun ujian cek barudak ini. Kalarsan aya kancing. Kumalam ngitung kancing. Pada melansah ya teh. Bapak gitu teh kapungkur. Kamu pelajaran matematiknya terus bingung teh, alah kancing we. Apakah sebagai bid'ah? Kalau di yakin sebagai labud adalah wajib, maka jadi bid'ah. Tapi kalau memang kita ini mah memang enggak ada lagi. Ada juga kancing itu mah berarti antum putus asa ini. Ya. Nah, ini membawa ke dosa yang lain. Yang kedua adalah al-wal af'al. Kedua adalah apa? Perbuatan. Perbuatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya adalah salat. Sunah-sunah salat ya. Puasa, sedekah ya. Adab ya. Itu termasuk di dalamnya. Bagaimana cara adab kepada orang sakit, bagaimana adab terhadap pemerintah, itu adalah sunnah Nabi pula. Ini sunnah Nabi pula. Jadi jangan dilewatkan ini. Ketika kita ke pemerintah juga, itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu dibagi lagi. Kalau ini kan bentuknya, hukumnya beda lagi. Hukum sunnah Nabi ini dibagi lagi. Ada yang dia, ya, jibillah. Ada yang dia menjadi masuk sunnah ibadah. Ada yang menjadi dia sunnah apa namanya yang apa sunnah ibadah, sunnah jibillah, sunnah takrir, ya itu dibagi lagi. Mudahnya apa? Ada sunnah perbuatan Nabi, ini perbuatan Nabi, tapi perbuatan Nabi bersifat jibillah. Jibillah ini apa? Jibillah ini Nabi bersikap seperti bagaimana manusia. Nabi makan, kita juga makan sama. Sama Nabi minum, kita juga minum sama eta mah mangga. Nabi bade korma, nah urang kudu korma, teu kedah eta mah. Nah, berarti eta tidak berdosa, kita tidak memakan kurma juga. Itu namanya sunnah jibillah. Ada yang termasuk sebagai apa? Sunnah ya, yang bersifat dia wajib. Ini berkaitan dengan akidah. Dengan sesuatu hal pondasi dalam masalah agama. Ketika bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan misalkan ya, tentang masalah asma dan sifat, maka kita meyakininya wajib seperti bagaimana yang Nabi yakin. Demikian. Ada yang ketiga adalah sunnah yang dia sunnah ibadah secara umum. Nah, sunnah ibadah yang dimaksud adalah seperti sunnah, contoh siwak, ya sunnah siwak. Kemudian sunnah apa lagi? Ya sunnah dalam sunnah-sunnah sholat. Nah, ini sunnah. Apalagi sunnah yang ini khusus untuk Nabi, bisa katakan sebagai istilahnya sunnah khususiyah. Nabi nikah dengan tanpa mahar. Kalau kita harus nikah dengan mahar, ya nikah harus dengan mahar. Nah, jadi kalau kita dengan mahar nikahnya, bapak nikah dengan ibu pakai mahar, pakai ya meskipun 1 gram. Naon? Eka punggur manya ayah geningan mahar nate ngajajak ibu kajamban ayah. Kurido na istri kapungkur, ya, dibayar mahar ngajajab kajaman dinawangi. Mereka bukan kajaman hantu ngalungi tunggal bumi kan ya. Kita mahar itu luar biasa. Kemudian kata Imam Ibnu Taimiyah, jemaah kaum muslimin, alaihi barakumullah. Yang ketiga bentuk sunnah ini adalah aqaid. Aqaid ini berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan apa? Iman. Nah, ini dia. Berkaitan dengan iman. Jemaah kaum muslimin, alaihi barakumullah. Sunnah atau petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang telah sempurna. Dari hadis Irbad bin Sariyah, Nabi mengatakan laqad taraktukum ala mithli baydha lailaha kanahariha. Sungguh telah aku tinggalkan kalian. Iya. Kalian, agama kalian seperti bagaimana terangnya itu terangnya siang yang tidak ada malam. Jadi terang. La yaziqu ba'di anha illa halik. Tidak ada yang sesat dengannya kecuali orang-orang yang hancur atau yang sesat, yang dol. Maka dol itu ya, non. Dol itu sesat, dolun. Maka lamun umur tos dol, tos sesat. Motornya non wae tos dol teteh. Kan tos tepas, dol teh tepas gitu. Terus teh. Jadi tong nyebatkeun dol naon teh. Ustaz, abi mah datos sepuh. Kaka jaman tos kitu kieu teh, naon? Sok hayang papang deui, sok hayang ieu deui tos dol ulah. Ulah sesat eta. Tos naon? Tos sepuh gitu we. Dan nyebat kendol. Data maha bahasa hadis bisi. Bisi yang istilah dol lambat karena eta bisi. Sebenarnya kita jangan memakai istilah murtad ke seseorang ya, ketika tidak kenal mawaninya. Maka jangan katakan juga dol. Ya, bisi ya mah. Allah alam bisi gitunya, bisi ya. Allah alam ya. Bisi. Eh bapak tas dol teh cen. Nah. Jemaah kaum muslimin. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang memegang Taurat. Taurat ini adalah kitabnya orang apa? Orang mana? Taurat. Hah? Nah, itu berkerum dia. Cing, kitab yang wajib diketahui ada berapa? Ada 4. Yang pertama, hah? Taurat, Toret, cina orang Sunda mah. Terus naon? Zabur, terus naon? Injil, terus naon? Al-Quran. Taurat tanapi Toret diturunkan ke umat saon. Ke umat Nabi Musa. Eh teh naon? Yeuna. Hah? Bani Israel. Mohon. Zabur kepada siapa turunkan? Nabi Daud. Itu Bani Israel juga. Ya, Bani Israel. Injil kepada Nabi Isa. Betul, kaum Nabi Isa. Betul, makanya istilah Nasoro. Kenapa? Karena ketika Nabi Isa dilahirkan, manusia itu, Yahudi terbagi menjadi dua. Ada yang menuduh kelompok pertama, ada yang menuduh Nabi Maryam itu adalah wanita pezina. Ada yang mengatakan siapa? Maryam itu adalah wanita suci, itu adalah anak Allah. Maka yang mengatakan Maryam suci, wanita suci dan anak Allah itu dikatakan sebagai Nasoro. Kalian membela Maryam. Orang Yahudi menuduh sebagai pezina. Lengkapnya insya Allah besok di Islamic Center. Silahkan datang. Besok Islamic Center ya, sore insya Allah. Kita bahas. Apa siapa? Umar bin Khattab sedang memegang Taurat. Kemudian ketika itu jemaah kaum muslimin, alaihi barakumullah, ya. Beliau ya didapatkan, dilihat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memiliki ya, ketika melihat Umar memegang Taurat ini, maka Nabi pun marah, merah wajahnya. Wal nafsi biyadi, laqad jitukum biha. Demi zat yang diriku ada di tangannya, sungguh telah ku datangkan kepadamu sesuatu. Ya. Bayudahu naqiyah, yang mana itu telah jelas, telah terang benderang. Maksudnya apakah engkau tidak cukup dengan Al-Quran? Makanya ini menjadikan petunjuk bagi kita, jamaah kaum muslimin. Sebelum kita memahami agama kita, jangan berusaha untuk memahami agama yang lain. Jangan mempelajari agama yang lain. Seperti halnya, contoh, ya, sebelum kita memahami tentang masalah sunnah dengan baik, jangan juga berusaha untuk mempelajari kitab-kitab yang itu pendengar syubhat. Contoh misalkan, ya, misalkan kita belum memahami dengan benar tentang as-sunnah Imam Ahmad atau usul sunnah Imam Ahmad atau syarh sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah atau akhirnya sunnah Al-Lakai misal, kemudian kita berani untuk membuka dan membaca Futuhatul Makkiyah misal, maka apa ini? Maka ini sebuah kekeliruan. Artinya kita tidak perlu mengumpulkan buku-buku atau kitab-kitab yang dia justru yang menjadikan sumber atau masdar utama, masdar talakinya orang-orang yang jatuh ke dalam kebinahan. Seperti tadi Futuhatul Makkiyah. Saat saya ingin tazkiyatun nafs, apakah harus Ihya Ulumuddin atau Ibnu Battah itu ya? Atau yang Imam Ghazali, karena Imam Ghazali misalnya. Apakah perlu? Oh jangan, ambil dulu yang Imam Ibnu Qayyim atau yang Imam Ibnu Taimiyah, Tazkiyatun Nufus ya. Ya, ambil dulu yang itu, jangan. Misal, itu contoh seperti itu. Ya. Jadi jangan mengoleksi kitab yang atau buku-buku yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang berbau menjadikan jembatan kebidahan. Nah, demikian. Kemudian jemaah kaum muslimin, alaihi barakumullah. Suatu ketika kata Urban bin Sariyah, kami melaksanakan salat subuh bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh. Maka Nabi yang mulia sallam fawada'ana mau'idatan balighatan. Maka Nabi sallam memberikan sebuah nasihat ketika waktu subuh tersebut dengan nasihat yang sangat mendalam yang bisa meneteskan air mata yang mendengarnya, yang bisa membawa haru hati-hati yang mendengarnya. Maka ada yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ka'annaha mautu maut ausina. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah ya, adalah wasiat terakhir bagimu, bagi kami. Maka berikanlah nasihat kepada kami. Usikum bittaqwallah, kata Nabi. Wasami wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, mendengarlah dan taat. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun pemimpin kalian adalah 'abdan habasyi, seorang budak Habasyah, maka turutlah dan taatlah. Seperti sekarang kita, turutlah dan taatlah. Fa inna man yasminkum ba'di fastakhlafan katsira, maka sesungguhnya orang-orang setelah kalian akan mendapatkan berbagai macam perbedaan yang sangat banyak. Fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdi imam ba'di adu 'alaiha bin nawaji. Maka wajib bagi kalian untuk mengambil sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Maka gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum al-hasanatu umur, dan hati-hatilah kalian, jauhilah kalian hal-hal yang baru dalam masalah agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah, maka sungguhnya sesuatu hal yang baru itu adalah bid'ah, bid'ah yang menyesatkan. Ya maka muslimin, alaihi barakumullah, ini adalah hadis yang menjadikan usul pada bahasan kita kali. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Si fulan demikian. Maka jawabannya apa? Ketika Nabi menyampaikan penyakit, maka Nabi memberikan obat. Obatnya adalah apa? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk memegang teguh sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnah khulafa'ir rasyidin 'alaiha bin nawajib. Abdu 'alaiha bin nawajib. Sunnah Nabi dan sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Ya. Kita sarah dari masalah ini. Dalam hal ini dikatakan di sini terusnya adu 'alaiha. Ini kan dua, yang pertama sunnah Nabi, yang kedua sunnah khulafa'ir rasyidin. Jawabannya adalah sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu tidak bisa dipisahkan. Andaikan itu gula, maka tidak akan pernah berpisah dengan manisnya. Itu sunnah Nabi, sunnah para khulafa'ir rasyidin. Terus Ustaz, kok ini yang sebutnya empat sahabat saja khulafa'ir rasyidin, berarti sahabat yang lain tidak dong? Bukan. Khulafa'ir rasyidin itu ada khalifah, pemimpin. Kalau pemimpinnya yang diambil, yang disebut-sebut, berarti yang lainnya itu terbawa. Bukan hanya empat, bukan hanya khulafa'ir rasyidin, bukan hanya empat, tetapi apa? Seluruh para sahabat itu, ya, seluruh para sahabat secara ijmali itu mahsum. Secara ijmali, ya, secara keseluruhan akidah para sahabat, ibadah para sahabat seluruhnya adalah mahsum. Seluruhnya adalah mahsum. Tapi kalau individu per individu, maka tidak maksud. Pahami. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, ya, istilah hadis yang digunakan di sini adalah adu 'alaiha bin nawajib. Kalimat adu 'alaiha bin nawajib adalah adursul akhir, adalah gigi yang paling belakang, maksudnya gigi geraham. Kuatan mana ketika kita mengemegang tali dengan gigi taring atau dengan gigi geraham? Dengan gigi geraham lebih kuat. Lebih kuat. Artinya apa? Artinya kalau sunnah kita baru mengenal hanya ujung depannya saja, maka niscaya itu akan mudah untuk lepas. Memahami sunnah itu harus sampai mendalam, bukan hanya ujungnya saja. Oh, berarti Ustaz, jangan sampai kita menampakkan amalan sunnah yang kecil dulu dong, harus tahu dulu dalam dulu. Tidak. Oh, berarti Ustaz memanjangkan jenggot menanti kalau saya sudah paham sunnah benar baru memanjangkan jenggot. Tidak. Bukan itu maksudnya. Ustaz, berarti kalau misalkan saya belum mengenal sunnah dengan mendalam, jangan mencingkrangkan celana. Tidak, maksudnya bukan itu. Maksudnya, secara zahir, jamaah kaum muslimin, kita terus melaksanakan sunnah, secara batin kita terus mempelajari sunnah. Nah, itu dia maksudnya. Itu maksudnya. Kemudian jamaah kaum muslimin, alaikumullah. Oleh karena itu Imam Az-Zuhri, ulama hadis zaman Khalifah Muawiyah, beliau menyebutkan, al-i'tisam bi sunnah najah, li'anna sunnah kama qala Malik mithlu safinatun Nuh. Man raqibaha najah, wa man takhallafa anha halaka. Kata Imam Az-Zuhri, memegang sunnah itu dengan kuat, maka kita akan selamat. Karena apa? Sunnah ini seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik, seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang dia naik ke perahu Nabi Nuh, maka selamat. Dan barang siapa yang dia tidak naik perahu Nabi Nuh, maka akan kumaha? Hancur, celaka, tembedegom. Nabi Nuh ketika di perahu berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, naiklah ke perahu ini, karena tidak akan pernah ada yang mampu untuk selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali naik perahu ini. Kata siapa? Kan'an, anak Nabi Nuh. Tidak, wahai bapakku. Berdegong ya budak. Tidak, wahai bapakku. Saya mau naik gunung yang tertinggi. Saya mau naik apa? Naik gunung yang tertinggi. Dia naik gunung sudah tinggi. Enggak bisa lagi. Insyaallah. Tak ia berdegong. Makanya terkadang kita sebagai anak, Pak, Bu, ulah berdegong, kakolot. Ulah berdegong. Tentunya dalam masalah apa? Masalah hal duniawi. Karena ketika itu Nabi Nuh mengatakan, Naiklah ke perahuku. Nabi Nuh tahu sebenarnya Kan'an ini ketika dulunya itu membantu ibunya untuk apa? Mencela bapaknya. Itu kan ayat di kampung rogenya, budak ngagu goreng kolot. Tak Kan'an itu. Eta budak kagak goreng kolot, salaki kagak goreng kolot, saha istrinya Nabi Nuh kagak goreng salaki, istrinya kagak goreng apa? Salaki, istrinya Nabi Nuh kagak. Ayah di kampung kurna ayah, cilaka. Nah, gitu ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la yaqbalu qaul illa bi amal. Wala yastaqimul qaul wa amal illa bi niyyah. Wala yastaqimul qaul wa amal wa niyyah illa bi muwafaqati sunnah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak akan pernah diterima sebuah ucapan kecuali dengan perbuatan. Ini menunjukkan apa? Wah, luar biasa ini, terutama bagi yang sering memberikan nasihat seperti saya ya. Ini kaidah, Pak. Termasuk Bapak juga. Kita di lingkungan keluarga tidak akan pernah diterima ini. Sama orang, sama Allah, ketika bagaimana apa? Berucap tapi tidak beramal. Layak balu qaul illa bi amal. Tidak akan diterima. Dalam dakwah juga demikian. Kita ngomong-ngomong tapi tidak beramal. Makanya kadang-kadang ada kaidah, ya. Sesungguhnya dakwatul hal aqwa min dakwatil qaul. Berdakwah dengan perbuatan itu lebih apa? Lebih kuat pengaruhnya daripada dakwah dengan ucapan. Maka ini sama. Seperti saya, seperti Bapak juga demikian. Kan terkadang dakwah itu ditolak bukan karena dia tidak menerima ucapan kita, tapi dia tidak menerima apa yang kita lakukan. Ya, dia tidak menerima apa yang kita lakukan terhadapnya. Wala yastaqimul qaul wal amal illa bi niyyah. dan tidak akan pernah ya berdiri tegak istiqomah perkataan maupun perbuatan kecuali dengan apa? Niat. Jadi niatan naon ya? Mengatakan demikian ya, ucapannya apa niatnya? Amalan ini ucapan apa sebabnya? Jadi niat. Nah, kalau niat, ucapan pada niatnya, amal pada sarang apa? Niatnya, terutama dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, niat dalam masalah ibadah adalah wajib. Ingat, kaidah ini. Niat dalam semua ibadah adalah wajib. Kalau tidak ada niat, maka tidak dikatakan sebagai ibadah. Contoh, apa? Siwak. Kalau teh niatan siwak, teh niat, disebut diri ada ayah pahala. Nah, cebok, omeh, omehnya ibadah sanes. Ibadah. Kamu pada solat mah. Kamu kan sok ayahnya waktu solat teh, ibadah maka masih gitu, maka zaman lah. Tadi keluarkan sadayana. Nah. Waktu solat tadi keluarkan sadayana. Dilhura sempat kehanap dikeluarkan. Sokai nuk itu, ya. Nah, maka terlebih lagi itu sekedar niatan, niat ibadah. Karena tidak ada sebuah ibadah kecuali dengan niat. Apalagi yang termasuk ibadah? Ya. Kalau sudah asalnya ibadah, itu wajib dengan niat. Kalau yang asalnya mubah, itu sunnah dengan niat. Pahami ini. Ulangi lagi, saya ucapkan kembali. Kalau yang dia digariskan dengan awal itu adalah ibadah, maka itu hukumnya wajib adanya niat. Tapi kalau yang dia asalnya mubah, maka itu menjadi sunnah diniatkan. Sunnah diniatkan nantinya jadi ibadah. Yang dia mubah jadi ibadah karena ada niat. Paham tidak? Kalau yang tadi ibadah, ya misalkan kalau seorang jemaah kaum muslimin ya datang ke masjid gak niat itikaf, misalkan bapak kesini datang tadi gak niat itikaf, sambil niat itikaf masuk ke masjid niat itikaf, kalau yang niat itikaf dia akan dapat pahala itikaf meskipun nanti sampai zuhur. Tapi kalau yang tidak memiliki niat i'tikaf, maka tidak memiliki pahala i'tikaf. Contoh, Ustaz boleh gitu i'tikaf dengan sabar barhajam tiasa. So, secara hukum umum tiasa. Pami Ramadan atau secara khusus Ramadan secara khusus. Wala yakumu qaul wal amal wan niyyah illa bi muwafaqati sunnah. Dan tidak akan pernah istiqomah perkataan dan perbuatan dan niat tersebut kecuali dia berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Nah, ini tentang masalah apa? Sunnah. Jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah. Berkata Mu'tamar bin Sulaiman. Ketika itu dia mengatakan, "Dakhultu ala abi wa ana munkasir faqala li, ma laka?" Berkata, aku sedang duduk ya, duduk termenung, diam. Maka bapakku datang kepadaku. "Apa yang terjadi denganmu?" Faqultu, "Mata shodiqun." Sesungguhnya telah wafat teman saya. Maka ayahnya berkata, "Mata ala sunnah, apakah dia wafat dalam keadaan sunnah?" Faqultu na'am, maka benar dia mati dalam keadaan memegang sunnah. Faqala, "La tahzan, tahzan alaih, jangan khawatir karenanya, karena sungguhnya dia wafat dalam keadaan apa? Sunnah. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin alaihi barakumullah, dan seorang tidak dikatakan sebagai ahli sunnah sampai wafat menjemputnya. Karena banyak manusia ketika bagaimana di akhir hayatnya, dia di awalnya disibukkan dengan sunnah, Ternyata di akhirnya adalah apa? Dia diwafat dalam keadaan memeluk kebidahan. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Minta istiqomah kepada Allah, karena istiqomah itu harus dipinta. Istiqomah kepada Allah itu harus apa? Dipinta, bukan dibiarkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musrifal qulub, shrif qalbi ala ta'at. Kemudian jemaah kaum muslimin, ayo barakumullah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufaitum." Ikutilah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kalian melakukan kebidahan, maka sungguh telah cukup bagi kalian. Ini adalah salah satu perkataan yang masyhur di antara kalangan ulama, ya, yang menunjukkan tentang cukuplah bahwasanya ayat yang telah sebutkan tadi, kemudian perkataan ini sebagai bukti bahwasanya hinanya yang namanya kebedahan, hinanya yang namanya di luar petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita menyaksikan bahwasanya kotoran seseorang itu dikatakan sebagai sebuah karomah? Kotoran seseorang di agama Syiah ada yang namanya imam, iman kepada 12 imam, sehingga apapun yang dikeluarkan oleh mereka itu menjadikan karomah. Umbalna, ciduhna, cai papangna, eekna, itu menjadikan karomah bagi orang-orang yang lain. Sehingga apa jemaah kaum muslimin? Sehingga semua yang dikeluarkan oleh mereka itu hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan yang mampu untuk diizinkan untuk ininya. Ada rujit abdiginya diwasna itu. Yang utahnya. Tapi itu mahal, Pak. Bukan orang sembarangan yang mampu untuk mendapatkan kotoran imam. Bukan orang yang sembarangan. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin, seorang para ulama sering menyebutkan istilah yang lain tentang ahli sunnah adalah apa? Ahli bidah, maksudnya ahli shogha'il. Shogha'il. Orang-orang ahli bidah itu dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah sebagai orang-orang kerdil, orang-orang yang kerdil, orang-orang yang sepele, orang-orang yang kecil. Dan ahli sunnah dikatakan oleh para ulama sebagai orang-orang yang berwibawa, orang-orang besar, karena mereka yang mengurusi hal-hal besar. Apa yang mengurusi hal besar? Maksudnya hal yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ahli bidah menyibukkan dia dengan hal-hal yang tidak berharga. Makanya mereka mengurusi hal-hal yang kecil, yang sepele. Coba saya tanya, adakah presiden yang mengurusi tentang masalah, misalkan, ya, masalah apa? Nah, masalah sepele di rumah, nyuci, sibuk dengan apa? Masalah rumah. Masalah rumah di sini maksudnya tentang masalah aliran listrik, misalkan. Kan jarang, nggak ada. Presiden ada kelasnya, menteri ada kelasnya. Maka kalau sudah yang kelasnya sudah tinggi, tapi yang ngurusnya yang kecil-kecil, ini sudah menurunkan kelas. Itu mau bagian di mesajen gitu. Gitu ya. Jadi ada ininya. Makanya ulama ahli sunnah menisbatkan ahli sunnah itu kepada nama para pembesar. Kemudian jamaah kaum muslimin, ahli barumukumullah. Ya. Yang sudah dibahas. Kita tiba ke poin apa saja yang menyebabkan ikhtilaf atau perbedaan umat ini. Ini pengertian tadi, sekarang apa sih yang mengakibatkan ikhtilaf perbedaan umat ini? Yang pertama adalah ayataqida, ini banyak sebabnya, tapi kita rumuskan hanya 3 saja cukup insyaallah. Yang pertama adalah ayataqidul insan fi nafsihi ayat au yataqidu fihi annahu min ahlil ilmi wal ijtihad fid din. Adalah seseorang meyakini dirinya sebagai seorang ahli ilmu dan ijtihad dalam masalah agama. Ini ahli ijtihad, ahli ilmu. Ini luar biasa ya. Banyak. Jadi mengangkat derajat dirinya melebihi apa yang harus ada pada dirinya. Ini jadi pengingat bagi kita, termasuk saya di sini. Jangan mengangkat derajat sebagai ahli ijtihad. Ustaz, berarti kalau bagi yang awam tidak boleh berijtihad dong. Misalnya, ijtihad itu bagi orang awam hanya satu yang diperbolehkan. Kata saya Sayyidina Rahimahullah dalam usul min ilmul usul, ijtihadnya orang awam adalah apa? Memilih guru. Ijtihad. Ijtihadnya orang awam itu hanya satu. Artinya apa? Ini dalam masalah agama maksudnya ya. Kalau masalah dunia silakan tafadhol. Jadi masalah agama, ijtihadnya orang awam adalah satu yang dia memperbolehkan. Kepada siapa dia harus berguru. Itu saja. Adapun dalam yang lain tidak diperbolehkan untuk berijtihad dalam masalah agama. Dia sendiri berijtihad tidak boleh. Dia tidak boleh berijtihad dalam masalah agama, tidak boleh. Terkecuali dia bertanya kepada ahli ilmu. Dia bertanya apa? Kepada ahli ilmu tentang sesuatu. Artinya bagi orang awam tidak boleh berijtihad. Tidak boleh berijtihad. Karena orang yang berilmu adalah mereka orang yang mengetahui tentang masalah usul dalam masalah agama ini. Baik itu usul akidah ataupun usul muamalah. Maka pantas ya. Kebidaan ini akan diangkat karena dengan wafatnya para ulama. Layak bidullahu ilma intazan yantazu minan nas. Tidak akan pernah Allah angkat ya ilmu ini kecuali dengan apa diangkatnya para ulama dari manusia. Hatta idza lam yabqa alim, sehingga tidak ada tersisa sedikit pun seorang alim, maka mereka mengangkat manusia sebagai pemimpin, pemimpin yang jahil, maka mereka bertanya kepadanya dan dia berfatwa kepada mereka tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka dia sesat dan menyesatkan ya. Nah, demikian. Maka jangan heran kenapa ada ya orang yang membolehkan bernyanyi di masjid. Karena itu orang jahil yang bertanya. Yang menjawabnya juga orang jahil di masjid bernyanyi. Coba saya tanya, apakah menurut Bapak seseorang yang dia membawa gitar ya atau alat musik ke masjid, kemudian dia memainkan gitar alat musik tersebut dikatakan orang berakal? Tidak. Dia kehilangan akalnya. Sami HPOG. Jadi lamun bapak ringtuna musikan keneh, nalika harita bapak terus dari akalan ketika dibawa ke masjid. Siapapun itu, maka apa? Kan sami. Etama alat itu alat sami kan. Tapi bunyinya sama. Sama. Berarti apa? Tidak berakal. Hati-hati makan tanah gaduhan HP abegesan ini dilihat ya HP ini kita. Maka saya ingin bertanya, ini kadang-kadang HP ini berbunyi sendiri tanpa ada apa-apa, bunyi sendiri, bukan enggak ada yang nelpon, enggak ada apa. Allah alam. Banyak minta nomor notifikasi udah 2 bulan, enggak tahu untuk nomor apa. Kayaknya ada yang mau ngehack email atau FB, saya enggak tahu tuh. Sudah 2 bulan Pak terus-terusan ada minta notifikasi terus, padahal maka hati-hati ya, hati-hati. Kemudian jemaah kaum muslimin, yang kedua, sebab yang kedua perpecahan atau perbedaan ini yang saya sebutkan ini adalah menurut Imam Asy-Syatibi ya. Ini adalah perkataan Imam Asy-Syatibi yang tiga ini dalam kitab An-Nisa'. Yang pertama apa tadi? Meyakini dirinya itu seorang ahli ilmu atau seorang yang mujtahid. Yang kedua adalah ittiba'ul hawa, ada mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ya. Ini sudah dijelaskan ya di awal juga ya, demikian. Saya kira cukup untuk penjelasannya. Yang ketiga adalah at-tasmim al-ittiba'il awa'id. Fa in fasadat aw kana mukhalafatan lil haqq. Adalah apa? Mengikuti kebiasaan leluhur. Bapak-bapaknya, nenek-nenek moyangnya atau guru-gurunya, meskipun itu menyelisih hak. Meskipun itu menyelisihi hak. Maka dikatakan sebagai taklidul mazmum. Ini adalah taklid yang tercela. Apakah ada taklid yang bagus, yang mahmudah, yang mahmud? Ada taklid kepada sunnah. Taklid itu bahasa sekarang itu adalah radikal. Taklid radikal itu taklid bahasa Arabnya. Ya radikal itu taklid. Radikal itu. Ya. Yeah. Makanya ada taklid yang bagus, ada. Seperti perkataan manusia di dalam surat Az-Zukhruf yang Allah kutip dalam ayat 23, inna wajadna abana ala ummatin. Sesungguhnya kami dapatkan nenek-nenek moyang kami ala ummatin. Pada umat ini, ummah di sini bisa jadi adalah pemimpin, tokoh. Kalau ummah dalam bahasa Arab dan Al-Qur'an itu memiliki beberapa makna. Yang pertama qudwah, yang kedua al-imam, yang ketiga kaum. Ya, itu ummah dalam Al-Qur'an jelas apa maknanya ada tiga kurang lebih. Tadi qudwah yang pertama, kedua imam, ketiga kaum. Itu ummah. Ini adalah sebab yang apa namanya yang ketiga. Coba kita ulangi lagi. Yang pertama adalah apa tadi? Sebab perpecahan atau perbedaan umat ini adalah apa? Karena yang pertama ahli ilmu, ya. Nah, yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah mengikuti kebiasaan leluhur. Nah, ini saya rasa cukup, tidak dipanjangkan, insyaallah. Nah, kemudian ketika bagaimana Nabi SAW menyebutkan inna allaha lan yajma'a ummati ala dhalal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengumpulkan umat ini ya dalam kesesatan. Menunjukkan adalah apa? Menunjukkan bahwasanya akan ada umat manusia yang mereka bertegak di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sifat firqatun najiyah. Dan ini adalah yang dimaksud dengan jamaah. Kan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallam. Adapun al jamaah, ya, ini memiliki tafsir. Ada lima perkataan yang dimaksud dengan al jamaah. Jadi al jamaah itu sama dengan syukur kumpul. Da kumpul mah babari. Ya. Contoh menyatukan umat itu babari. Ya, menyatukan umat itu babari. Japati alungan bagi jagong. Nyatu tah japati. Terus sama kan menyatukan umat itu babari. Kalau dengan masalah tersebut, maka muslim itu ada tiga. Ada muslim padati, ayah muslim non, sajati, ayah muslim japati. Muslim padati mah kudu didorong wae. Padati mah kan didorong. Dalam pangaosan tadi hayu-hayu muslim padati. Namun tadi hayu-hayu mah moal angkat. Hayu yang muslim padati. Muslim japati kumaha? Namun teh tuangan mau dongkap gitu. Tetap musim japati ta. Karena japati dia urang nggak kumpul harus ke. Rame pengawasan di dinya naon teh tuangan musim japati teh musim sajati kumaha teh diajak tidak bersyarat tanpa tuangan dongkap teh eta namina musim sajati mah di kade teh aya sajati aya padati aya naon japati kade teh al jamaah memiliki lima makna. Yang pertama adalah apa innaha sawadul adzam min ahli islam adalah apa? Kumpulan manusia yang paling banyak dari kalangan ahli Islam. Sawadul Adham. Maksudnya apa? Maksudnya lam yakun liyajma'a ummati Muhammadin ala dhalal. Yang mana jamaah ini tidak berkumpul dalam kesesatan. Itu sawadul adham namanya. Sawadul adham. Jamaah itu memiliki apa tadi? Istilahnya sawadul adham. Orang yang berkumpul di dalam yang hak tanpa tanpa apa? Tanpa batil dan bersabar di atasnya itu namanya sawadul adham. Jangan dipahami sebagai retorik ini hati-hati. Kalau Bapak nulis sawadul adham saja itu perlu istilah yang paham istilah. Apa itu? Dia terlepas dari fitnah, dia berkumpul di atas sunnah dan dia bersabar di atasnya. Itu namanya sawadul adzam. Istilah. Yang kedua adalah annaha jamaah a'immatul ulama al-mujtahidin. Ini maksudnya adalah apa? Jamaah pemimpin-pemimpin para ulama ahli ijtihad. Maka barang siapa yang dia keluar dari apa yang dikatakan imam para mujtahidin, maka mereka wafat dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Contoh, batur mah sholat teh ka kulon ieu kawetan. Kan ijma kaum muslimin, sholat teh ka mana? Ngulon, ieu kawetan, mati jahiliyah. Jadi yang kedua adalah apa tadi? Jamaah yang dimaksud adalah pemimpin kaum muslimin dari kalangan ulama mujtahid. Ini yang kedua. Ini makna jamaah. Nah. Kemudian yang ketiga adalah maksud jamaah di sini adalah para sahabat, as-sahabah alal khusus. Maksudnya adalah apa? Ada yang mengartikan para sahabat. Ini maksud al-jamaah. Artinya orang yang mengikuti sahabat itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat, arti al-jamaah ini adalah kumpulan kaum muslimin yang berkumpul pada seorang amir. Kumpulan kaum muslimin yang berkumpul pada seorang amir. Nah. Amir di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah amir syar'i jamaah kaum muslimin ya. Ini amir-amir syar'i, bukan amir-amiran. Ya. Bukan pemimpin ormas. Bukan pemimpin sebuah kelompok. Ya. Bukan. Apalagi misalkan wala dan baronya yang menjadikan barometer adalah misalkan kelompoknya, ada ART misalkan. Maka itu terlepas dari Islam. Ustaz, bagaimana kalau dalam sebuah lembaga, apakah itu sekolah, lembaga di sini ya, kantor, selama dia jamaah kaum muslimin, selama dia apa aturan-aturan tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib siapapun melaksanakannya karena ada kaidah. Al-mu'minu ala syurutihim. Seorang mukmin itu terikat dengan apa yang sepakatinya. Lamun sakola lebet tabuh 7, bapak ulah jam 8, jam 7. Terus hianat lamun terus jam 8 mah. Ya. Dalam sebuah lembaga, sekolah atau apa, atau aturan-aturan yang telah diguratkan, ini belok misalkan dari aturan yang diguratkan, padahal itu tidak bertentangan syariat, belok, bahkan hianat dia. Sudah khianat. Itu khianat namanya. Yang kelima adalah yang dipilih Imam At-Tabari, adalah jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin. Nah, itu dia. Ini maksud al-jamaah. Dari apa yang kita sebutkan jamaah kaum muslimin di sini, maka kita paham istilah ahli sunnah wal jamaah. Istilah ahli sunnah wal jamaah itu adalah istilah yang dipakai bagi mereka-mereka yang mengikat dirinya dengan sunnah dan mengikat dirinya dengan pemahaman para sahabat Nabi. Itu namanya ahli sunnah. Ya, mengikat dirinya dengan sunnah dan dengan pemahaman Nabi yang mulia salam bersama pemahaman para sahabat. Maka itu adalah apa namanya? Ahli sunnah. Kemudian kita sampai kepada poin, ya. Yang selanjutnya yaitu adalah kalau seperti itu apa ciri ahli bid'ah? Ini saya banyak lewat ya, saya kasih cukup. Apa ciri ahli bid'ah? Ciri ahli bid'ah secara global ini memiliki beberapa ciri. Seperti apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Syifaul I'lal. Yang pertama adalah ahlul kalam. Yang pertama adalah apa? Ahlul kalam. Siapa ahlul kalam? Ahlul kalam ini adalah mereka jamaah kaum muslimin yang menyelisihi qawaid atau qaidah-qaidah sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka memakai qaidah-qaidah batil dalam menyikapi Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Qaidah-qaidahnya batil. Ini ahlul kalam. Makanya dalam masalah materi istisyrak, istisyrak itu seperti orientalisme gitu ya. Itu bagaimana cara orang Yahudi atau orang Nasrani menghancurkan Islam. Di antaranya apa? Mereka memiliki tahap. Yang pertama adalah mereka menyebutkan dengan bahasa. Mereka menyebutkan dengan apa? Bahasa. Sehingga mereka menerjemahkan. Menerjemahkan apa? Menerjemahkan Al-Quran, kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab ke dalam bahasa-bahasa Latin. Ini awal orientalisme. Menerjemahkan. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah dialih bahasakan, sedangkan yang memilih menerjemahkan itu adalah orang yang tidak paham Islam, atau misalkan orang yang tidak paham sunnah misalkan, atau orang tidak paham sunnah misalkan, maka apa? Maka akan jatuh ke dalam pemahaman yang keliru dalam masalah agama. Makanya di sini kita harus berhati-hati tentang masalah buku-buku yang terjemahan, apalagi menerjemahkan ya buku-buku dari barat, maka hati-hati ya, buku-buku dari barat hati-hati. Jadi mereka setelah itu apa? Setelah mereka orang orientalis ini menerjemahkan buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin, maka mereka ya membuat kerancuan dengan terjemahan tersebut. Menerjemahkan dengan terjemahannya, membuat kerancuan dalam terjemahan tersebut. Makanya bahasa Arab itu memang luar biasa ya, kaya makna. Sehingga tadi jangankan sama orang orientalis, hatta dia misalkan seorang muslim pula, tapi kalau tidak tahu sunnah, maka bisa jadi dia jatuh ke dalam kekeliruan, lepas dari yang namanya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mereka caranya menerjemahkan, termasuk Injil sudah terjemahan bahasa Indonesia, ya kan sekarang, apalagi Taurat sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Nah, ini terjemahkan seluruhnya. Terjemahan Al-Quran, hati-hati juga. Ada terjemahan Al-Quran yang menghilangkan asma dan sifat. Ya. Makanya saya sangat merekomendasikan bagi yang ingin mempelajari terjemah, paling pakainya yang Syekh Malik Fahad itu. Ya, Malik Fahad itu ya dari Saudi, itu bagus terjemahannya. Ya, kalau bisa Bapak tiap rumah itu harus memiliki buku terjemahan Al-Quran tersebut, Malik Fahad. Nah, itu dibeli. Eh, enggak tahu ada jualan apa tidak. Kayaknya ada mungkin. Ya, apa ya, Al-Quran itu terjemah Syekh Malik Fahad gitu ya. Yang kedua adalah jamaah kaum muslimin, sidah hibidah yang sebutkan adalah apa? Ittiba'u mutasyabih min Al-Quran. Mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Dan mereka menolak ayat-ayat muhkamat. Perlu diketahui jamaah kaum muslimin, secara kaidah ayat-ayat dalam Al-Quran seluruhnya adalah muhkam. Sekali lagi, ayat-ayat Al-Quran sesungguhnya adalah muhkam. Tidak ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu karena tidak tahu akan ilmu. Faman ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Maka adapun orang-orang yang dia condong hatinya, maksudnya condong ke dalam kejelekan, maka mereka mengikuti apa-apa yang mutasyabih, karena mereka menginginkan sebuah fitnah dan mereka mentakwilkan apa-apa yang dalam Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu adalah muhkam dan tidak mutasyabih. Istilah mutasyabih ini hanya bagi orang-orang yang jahil. Karena dalam Al-Quran dikatakan warasikhuna fil ilmi, gitu kan? Dalam ayat tersebut warasikhuna fil ilmi. Dan bagi orang yang rasikh mendalam ilmunya, tidak ada yang namanya mutasyabih. Mutasyabih itu sesuatu hal yang mungkin sebagian manusia memandangnya tidak jelas, belum jelas, bagi samar, nah, samar. Padahal itu muhkam. Sebab pada itu apa? Muhkam. Maka hati-hati, jangan mengikuti ayat yang mutasyabih. Ciri orang ahli bid'ah adalah selanjutnya adalah ittiba'ul hawa. Mereka mengikuti hawa nafsu. Dan karena hawa nafsu ini, wa aslul furqu aslul furqu innama huwa juhl jahl bimawaqi sunnah. Sesungguhnya pokok perpecahan itu adalah kejahilan. Coba upami misalkan separuh tadi di awal, setiap mimpi manusia itu bisa diwahyu, maka setiap sholat kita akan beda. Misalnya yang masalah zikir, maka bedanya leres. Nah, yang masalah 10 ribu, yang masalah 1000, yang masalah 100, yang masalah 10, wah, maka beda itu. Kalau setiap manusia itu membawa agama ini karena apa? Hawa nafsunya. Karena tadi perpecahan sumber pokoknya dari mana? Kejahilan. Ingat. Perpecahan itu sumbernya apa? Kejahilan. Bukan karena hanya setan, bukan. Perpecahan itu karena apa? Kejahilan. Kemudian yang sila selanjutnya, jamaah kaum muslimin, ahli barakumullah. Ciri ahli bidah adalah kasratul jidal, banyak berdebat. Jadi orang ahli bidah itu hobinya debat. Dan ahli sunnah itu tidak hobi berdebat. Karena ahli sunnah hobinya beramal. Hobinya apa? Beramal. Jadi tidak berdebat ahli sunnah. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah ta'dimu a'immah al-ittihad wa zanadiqah. Ciri ahli bidah adalah mengagung-agungkan ya imam-imam mereka dari kalangan zindik. Zindik itu ateis. Makanya kita jangan pernah mengagungkan imam. Jangan pernah mengagungkan seorang ustaz. Bedakan menghormati dengan mengagungkan. Lama kalau mengagungkan, kalau tidak dikatakan ustaz fulan, khalas. Jadi turut sok sanajan leres. Itu namanya mengagungkan. Mau imam, mau ustaz, itu tidak boleh. Kalau orang ahli bidah mengagungkan imamnya, artinya kita mengikuti seseorang itu karena sunnah, karena dalilnya, karena petunjuk sunnahnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah apa, jemaah kaum muslimin? Adalah cirinya adalah orang-orang yang dicela oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat dan para salaf soleh. Ini adalah ciri ahli bidah. Nah, kalau seperti itu, pertanyaan terakhir, Abdullah itu saya. Baca. Kalau seperti itu, apa ciri khas ahli sunnah? Ya pertanyaannya, apa ciri khas ahli sunnah? Kita sarikan dalam beberapa poin, Pak ya. Ini penting, paling penting dari sekian poin-poin yang saya sampaikan pada hari ini. Apa ciri khas ahli sunnah? Yang pertama, ciri khas ahli sunnah adalah apa? Adalah mereka mengedepankan syariat, ya, mengedepankan syariat tanpa mendahulukan akal, mengedepankan syariat tanpa mendahulukan akal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih. Hai orang beriman, jangan pernah kalian ya mendahulukan apa yang berada pada kalian selain apa ini perkataan Allah Rasulnya. Nah, ini dia. Ini ciri yang pertama, mengedepankan syariat. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, Isra Mi'raj jamaah kaum muslimin, ahli barakumullah, itu kan manusia itu terpecah. Ada yang mereka percaya, ada yang mereka percaya bahwasanya Nabi yang mulia SAW itu Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi dengan jasad dan ruhnya. Yang kedua, ada orang yang percaya bahwasanya Nabi itu Isra Mi'raj itu hanya dengan apa namanya? Ruhnya saja. Ada yang ketiga, mereka yang meyakini Nabi itu Isra'nya dengan ruh dan Mi'rajnya dengan jasadnya. Ada orang yang keempat sama sekali ingkar Nabi itu tidak melaksanakan Isra Mi'raj. Ustaz, ada pertanyaan misalnya. Bagaimana kalau dengan perkataan Aisyah Nabi itu tidak berisra dan Mi'raj, ya hanya apa rohnya saja bukan jasadnya? Ada gitu kan? Ini perbedaan dikarenakan ahli sunnah. Maka kita lihat dalilnya jemaah kaum muslimin. Ketika perkataan Aisyah atau keluarga Abu Bakar ini terjadinya Isra Mi'raj, pahami bahwasanya Aisyah ibunda kita radhiyallahu taala anha belum menjadi istri Nabi. Berarti diterima atau tidak? Maka perkataan ini adalah syad. Jadi iya betul Aisyah yang mengatakan, tapi Aisyah belum menjadi istri Nabi ketika itu. Mau tahu gimana? Sedangkan Aisyah belum menjadi istri Nabi. Berarti apa yang benar? Nabi melaksanakan Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Ustaz, ini jangan mengedepankan akal, harus didepankan syariat. Bagaimana dengan misal ya, orang yang dia akan beriman ketika ada bukti. Bukti itu kan akal, betul tidak? Bukti itu akal. Mana buktinya? Maka iman yang semacam ini adalah iman, bukan iman itu mah. Itu bukan iman, tapi sesuatu yang dilakukan oleh Bani Israel kepada para nabi mereka. Bani Israel tidak akan pernah percaya kepada seorang nabi kecuali menuntut untuk mendatangkan mujizat. Apa ketika datang mujizat beriman? Tidak. Ternyata tidak beriman. Mereka mendustakan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Menunjukkan apa? Akal ini jangan dikedepankan dalam masalah ini. Islam tidak perlu bukti, salah akal. Hatta misalkan Al-Quran. Hatta misalkan Al-Quran jemaah kaum muslimin, alaihi warahmatullah. Mau dibuktikan dengan secara ilmiah, dengan apapun. Misalkan belum ada buktinya misalkan. Maka kita tidak perlu bukti ilmiah tentang masalah kebenaran Al-Quran. Karena apa? Karena yang namanya ahli sunnah mengedepankan iman, mengedepankan syariat dalam masalah dalil, bukan akalnya. Jadi lamun bapak naon amina teh melaksanakan sholat subuh karena ingin sehat saja, bukan karena ibadah, berarti bapak bukan, belum termasuk sebagai ahli sunnah. Kalau kita ingin puasa karena ingin sehat, maka kita bukan. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah sebelum, sesudah kita mengetahui hikmahnya dulu. Jadi kita menuntut hikmah. Hikmah puasa apa? Hikmah sholat apa? Hikmah tahajud apa? Kita menuntut hikmah seluruhnya misalkan. Ingin dengan akal. Maka apa yang terjadi? Maka kita bukan ahli sunnah. Itu cara berpikir orang ahli bid'ah. Cara berpikir apa? Ahli bid'ah. Misal, itu salah satu contohnya. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin, alaihi barakumullah, yang menuntut mukjizat, saya pernah membahas dalam apa wali Allah di majelis ini, ingat saya. Orang yang menuntut mukjizat kepada para nabi dan rasul adalah orang-orang zindik. Tanda-tanda kezindikan seseorang adalah menuntut bukti terhadap sebuah syariat. Dia menuntut bukti terhadap kebenaran agama. Dia sudah berislam, tapi menuntut bukti. Tapi Islam, jemaah kaum muslimin, bukan berarti adalah tidak masuk akal, bukan. Islam bisa dipertanggungjawabkan dengan akal. Meski tidak semua sesuatu itu bisa dimasukkan, dipahami dengan akal. Islam mirah secara akal tidak bisa dipahami. Seseorang yang dia bergerak melebihi kecepatan cahaya, apa yang akan terjadi? Hancur. Hancur. Kalau secara akal. Yang kedua, ciri khas ahli sunnah adalah apa? Jamaah kaum muslimin. Tidak ada imam yang diagungkan dalam ahli sunnah. orang Nasrani mah aya Paulus. Ya, leres. Jadi orang dalam ahli sunnah tidak ada imam yang diagungkan. Baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya, illa Rasulullah, kecuali itu perkataan Rasulullah. Bahkan seluruh imam tidak diagungkan. Berkata Imam Malik, yukhad min qawlihi wa yatruk, diambil dari perkataannya dan ditinggalkan. Dalam perkataan lain, di dalam riwayat yang lain, kullu qawlin, setiap perkataan itu bisa diambil dan bisa ditinggalkan, kecuali illa hadihi ashabul kubur, kecuali sang pemilik kubur ini, maksudnya kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik adalah imam di daerah mana? Imam Malik imam di daerah mana? Madinah. Berarti kuburan Nabi ada di mana? Di Madinah. Makanya Imam Malik mengatakan illa ashabihadil kubur, kecuali pemilik kubur ini. Ya. Jadi dalam ahli sunnah tidak ada seorang pemimpin yang diagungkan. Tidak ada. Tidak ada. Bisi imam bapak syirik, nah hari orang apa? Kristen mah aya namina Paulus. Orang muslim enggak ada. Jangan heran karena kita ahli sunnah. Sok beda jeung Tijaniyah. Leres teu? Tariqah Sufiyah, Naksabandiyah dan yang lainnya, itu kan ada imam mu'dom. Tariqah-tariqah Sufiyah yang sanes-sanesnya itu kan ada imam mu'dom. Kenapa ahli sunnah tidak ada? Ya memang itu ciri khasnya. Kalau seorang yang menginginkan ada imam mu'dom, nah berarti antum bukan ahli sunnah. Gitu saja mudahnya. Karena ahli sunnah tidak memiliki imam mu'dom. Jadi imam mu'dhamnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil langsung dari perkataan-perkataannya. Yang selanjutnya adalah ciri khas sunnah adalah ahlul wasat dalam berbagai macam berada pada pertengahan dari setiap kelompok pertengahan. Saya membaca Ibn Baz sampai menulis sekitar 165 ahli sunnah itu berada pada tengah-tengah. Biasa tengah-tengahnya pangraosna leres teh. Tuang wareg teuing kumaha? Utah. Raosna mah pas, leres teh? Pas. Kopi amis teuing. Teraos. Pahit teuing. Teraos. Sami. Naon di tengah-tengah mana naon oge naon raos insyaallah. Termasuk akidah di sini. Contohnya dalam masalah apa? Contoh dalam masalah asma dan sifat. Dalam asma dan sifat, ahli sunnah wal jamaah dalam posisi pertengahan, tanpa ada ta'til wa ta'wil, tanpa ada pengingkaran terhadap apa namanya asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti antar firqoh apa ini? Antar firqoh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Jadi ahli sunnah berada pada firqoh pertengahan antara yang mendustakan asma dan sifat dan yang apa? Dia meyakini asma dan sifat tapi ada ta'til dan ta'wil dan takyif seperti Asy'ariyah. Itu menta'wil. Ya, tangan dan kekuasaan yang lainnya itu menta'wil asma dan sifat. Maka apa? Itu bukan ahli sunnah. Tapi para penta'wil asma dan sifat yang paling dekat dengan ahli sunnah siapa? Asy'ariyah gitu aja. Asy'ariyah, Asy'ariyah, Asy'ariyah. Jadi yang mentawil amal sifat itu bukan ahli sunnah. Karena ahli sunnah tidak mentawil asma dan sifat. Tidak mencari makna yang lain, tapi letak demikian. Yang mentawil banyak dan bahkan para ulama ada yang mengkafirkannya. Tetapi yang lebih dekat dengan ahli sunnah adalah Asy'ariyah. Makanya ada bab khusus yang menjelaskan apakah Asy'ariyah ini kafir atau tidak. Maka ar-rajih itu bihasbih. Tergantung orangnya. apakah dia meyakini tasbih ini secara mutlak atau tidak? Kalau mutlak, maka ada derajat ketika syirik itu jadi ingkar terhadap asma dan sifat ini. Ada yang tidak, ini masih ini lah. Iya betul salah, tapi tidak termasuk ke dalam apa namanya tidak dikatakan sebagai seorang kafir, tidak. Itu jadi ditafsir tentang masalah asma dan sifat. Kemudian jemaah kaum muslimin, dalam masalah takdir ahli sunnah berada pada pertengahan. Ahli sunnah masih dalam apa? Masa pertengahan. Antara apa? Orang yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu ada yang ditakdirkan apa namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak memiliki ikhtiar. Manusia tidak memiliki ikhtiar atau makhluk tidak memiliki ikhtiar. Itu namanya apa? Firqah apa? Hah? Jabariyah. Kalau yang satu lagi adalah manusia memiliki ikhtiar dan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa-apa. Itu namanya apa? Qadariyah. Dan Allah tahu hanya ketika sudah terjadi. Nah, itu namanya qadariyah. Ahli sunnah apa? Ahli sunnah meyakini bahwasanya segala sesuatu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan manusia memiliki ikhtiar. Memiliki apa? Pilihan. Memiliki amal. Pilihan. Dan tidak harus setiap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak mesti Allah ridho kepadanya. Karena Allah memiliki iradah dan Allah memiliki ridho. Ada ridho kauni, ada ridho kauni, ada iradah kauninya, ada iradah diniyah syar'iyyah. Apa iradah diniyah syar'iyyah? Itu adalah berkaitan dengan iman. Apa dengan iradah kauniyah? Dengan penciptaan. Artinya tidak seluruh hal yang Allah ciptakan itu harus Allah cinta, tidak. Tidak seluruh apa yang Allah ciptakan Allah ridho, tidak. Tidak mesti. Allah menciptakan iblis, betul? Apakah berarti Allah mencintai iblis? Tidak. Tapi kalau Jabariyah, Allah ridho katanya. Allah ridho dengan iblis. Itu kata Jabariyah. Kalau kata Qadariyah, Allah benci dan tidak menciptakan iblis. Yuridwana. Jadi di antara pertengahan antara masalah takdir kurang kerung ya Bapak. Berarti Tarasun berarti ya. Kada kurang kerung ya ketinggalan. Wihan deui. Dalam masalah takdir ahli sunnah terbagi ahli sunnah itu berada pada tengah-tengah. Antara kelompok yang sesat, ini kelompok sesat yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Allah mentakdirkan segala sesuatu dan pada manusia itu tidak memiliki usaha atau ikhtiar, pokoknya naon-naon oge ditakdirin ku Allah, manusia tidak memiliki pilihan maksudnya. Dan di antara kelompok yang apa? Dia mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Karena apa? Yang membuat sesuatu itu hanya manusia. Jadi yang terjadi itu karena perbuatan manusia, bukan karena takdir Allah. Sesat, sesat. Yang sini sesat, yang sini sesat. Mana yang tidak sesat? Ahli sunnah. Apa yang diyakini ahli sunnah? Ahli sunnah meyakini bahwasanya apa tadi? Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu dengan memberikan pilihan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan segala sesuatu tanpa harus memiliki syarat keridhaan. Jadi tidak semua yang Allah ciptakan itu ridho. Iblis, Fir'aun, Allah ciptakan. Tapi kah Allah apakah ridho dengan kemaksiatan yang dilaksanakan iblis atau Firaun? Tidak. Ya, itu maksudnya. Maafum insyaallah. Insyaallah ya. Kemudian jemaah kaum muslimin, alaihi barakumullah. Demikian pula ahli sunnah pertengahan dalam masalah al asma wal ahkam wa'id wal wa'id, wa'du wal wa'id. Berkaitan dengan ya hubungannya ini antara al kabair, ahlul kabair. Ada yang meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Jadi ada orang yang mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Kalau kelompok yang satu lagi mengatakan selama ada iman, meskipun mereka melaksanakan apa dosa besar, selama ada iman maka tidak akan masuk neraka. Paham? Ini bedanya sesat, bedanya salah. Sekali lagi, dalam masalah dosa besar, ada kelompok yang mengatakan pelaku dosa besar, dosa besar, selain kesyirikan maksudnya di sini, itu kekal di neraka. Karena mereka tidak memiliki pembagian yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Bagi mereka semuanya dosa besar. Kalau yang kedua adalah mereka mengatakan selama imannya itu, ya, selama mereka memiliki iman kepada Allah, meskipun memiliki dosa besar, maka tidak akan pernah masuk neraka. Mohon insyaallah. Itu demikian. Ahli sunnah bagaimana? Ahli sunnah meyakini, ya, andai kena seorang adalah pelaku dosa besar, pelaku dosa besar sampai dia wafat, dia melakukan dosa besar sampai dia wafat, tapi memiliki keimanan kepada Allah, maka apa? Dia akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan Allah apa? Angkat dari neraka, nanti dipindahkan ke surga selama ada iman. Atau bisa jadi dia tidak masuk neraka karena apa? Karena syafaat. Karena orang Jabariyah Qadariyah tidak meyakini yang namanya syafaat. Jadi mereka Khawarij, Jamiyah Qadariyah itu tidak meyakini yang namanya syafaat. Khawarij itu tidak meyakini yang namanya syafaat. Kata dia Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Jadi mengingkari tentang masalah syafaat. Padahal jemaah kaum muslimin, hadis tentang masalah syafaat itu hadisnya mutawatir maknawi. Mutawatir apa? Maknawi. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkannya secara makna. Kan mutawatir itu ada dua. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Kalau mutawatir lafzi ada secara lafadznya. Contohnya apa? Man kadzaba alayya mutamidan faljata bawa maqadahu. Nah. Barang siapa yang dia berbohong, menustakan atau berdusta, ya, kepada Nabi yang mulia salam atau mengatasnamakan perkataan dia salam, maka apa? Ada persiapan tempat duduk yang neraka. Jaminnya leneh. Karena itu mah berbohong cenah atas nama Nabi. Gimana kalau berbohong untuk Nabi? Man kadzdzaba bi nabi. Jadi memang kalau berbohong bagi Nabi itu boleh. Kalau berbohong kepada Nabi itu tidak boleh. Sehingga apa mereka mengatakan goreng-goreng oge dah hadis, ieu mah ngabela Nabi. Goreng-goreng oge hadis, da ibu jeung bapana, ente ibu sang rama Nabi mah di surga. Goreng-goreng oge ieu hadis dengan menyebutkan ieu untuk pembelaan kepada Nabi, ya keliru. Ya. Jadi hari syafaat ini diingkari oleh mereka. Kemudian jemaah kaum muslimin, ahli barakumullah. Di antara mereka ahli sunnah juga ciri khasnya adalah apa? Menempatkan keutamaan para sahabat secara berurutan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Kemudian ahli Badar alawa ilmu muslimin, ya, dan seterusnya. Jadi ciri khas ahli sunnah adalah apa? Menempatkan derajat para sahabat, ya, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya sampai sahabat yang terakhir. Ini dia. Kemudian yang selanjutnya jemaah kaum muslimin, ahli barakumullah. Ini banyak ya. Oh ya. Sudah ada datang Ustaz Abdul Khaliq. Nah, saya rasa cukup insyaallah tentang masalah khusus ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita bisa melanjutkan bahasan kita tentang masalah manhaj. Insyaallah mudah-mudahan di tahun 2020 ada bahasan khusus Pak ya. Kita lagi merancang terlebih dahulu jadwal-jadwal yang ada insyaallah bahas tentang masalah manhaj, paling tidak usul sunnah Imam Ahmad atau syarh sunnah insyaallah di hari Ahad di sini insyaallah. Mudah-mudahan saya nanti yang ininya insyaallah mudah-mudahan ya. Nah, demikian sebelumnya Ustaz baru sampai, mungkin ada 5 menit saja. Yang kalau ada yang tanyakan silakan. Sambil nunggu Ustaz istirahat sebentar. Ada yang bertanya, Pak? Cukup insyaallah. Cukup ya. Dan demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.